Kita masuk ke pembahasan yang baru dari kitab Al-Munakhalah An-Nuniyah. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, babu salatil musafir, bab yang berkenaan tentang salat orang yang melakukan perjalanan. Yang dimaksud dengan musafir itu berasal dari kata safar. Safar itu artinya adalah mufaraqatu mahallil iqamah biniyatid darbi fil ard. Memisahkan diri dari tempat dia tinggal. Ya, memisahkan diri dari tempat dia tinggal dengan niat untuk berjalan di muka bumi. Ya. Ini yang dimaksudkan dengan safar. Nah, adapun tentang hukum safar itu sendiri, ya, hukum asalnya tentunya kembali kepada hukum asal, yaitu boleh. Tidak ada larangan, tidak ada pula perintah untuk melakukan safar itu. Pada asal hukum safar, pada asal hukum safar. Nah, asalnya adalah mubah. Nah, hanya saja tentunya terkadang menjadi hukumnya wajib, terkadang menjadi sunnah, terkadang menjadi makruh, terkadang menjadi haram, tergantung dia kedudukannya sebagai wasilah, sebagai perantara. Nah, kalau dia melakukan safar dengan niat untuk menunaikan ibadah haji, berarti hukumnya wajib. Apabila dia baru menunaikan ibadah haji tersebut, apabila dia niat safar dalam rangka untuk mengunjungi Masjid Nabawi, maka berarti hukumnya adalah sunnah. Apabila dia melakukan safar dalam rangka talabul ilm, maka hukumnya adalah tergantung dari apa yang dia tuntut. Kalau hukumnya wajib, maka wajib. Kalau sunnah, maka sunnah. Kalau dia melakukan safar dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya safar itu sendiri adalah kemaksiatan. Nah, tapi kalau kembali kepada asal hukum, maka di dalam Al-Quran dan As-Sunnah tidak disebutkan celaan dan tidak disebutkan pula anjuran. Ya, hanya saja terdapat adab-adab yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan para ulama menulis dalam kitab-kitab mereka yang berkenan tentang hukum-hukum sebagai seorang musafir. Dan termasuk di antara yang menulis hal-hal yang berkenan tentang permasalahan safar ini adalah Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya bin Ali Al-Hajuri, yang beliau mendapatkan wasiat dari Syekh Mughbil rahimahullah untuk menggantikan kedudukan beliau di Dammaj, memberikan ilmu kepada al-ikhwa ahlus sunnah. Beliau mempunyai kitab khusus dalam permasalahan safar, judulnya itu Diyaus Salikin fi Ahkam wa Adabil Musafirin. Yang kitab ini Masya Allah diberikan rekomendasi oleh Asy-Syaikh Al-Fadhil Mughbil rahimahullah ta'ala. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan safar. Adapun safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diketahui sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah, ada empat macam yang pernah diamalkan oleh Rasulullah dalam safarnya, yaitu safar untuk hijrah, kemudian safar ketika umrah, dan safar ketika mada yakwan, ketika menunaikan ibadah haji, dan safar untuk al-jihadu fi sabilillah. Nah, ini yang diketahui dari safarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ibnul Jauzi rahimahullah itu menyebutkan safar yang lain. Perjalanan manusia ini itu disebut dengan safar. Beliau mengatakan setiap manusia itu musafir. Tapi mereka semua masing-masing tergantung dari keadaan mereka. Ada yang sudah jauh perjalanannya, ada yang masih awal, tergantung kondisi. Safar pertama ketika apa? Mereka bercampur tanah, bercampur dengan air, mintin. Lalu kemudian setelah itu dimasukkanlah ke dalam rahim. Lalu kemudian dari rahim seorang ibu maka keluarlah keluar dari rahim ibu, maka dia pun melakukan perjalanan baru di dunia. Kemudian setelah itu mencapai usia balig, melakukan perjalanan baru lagi. Setelah dia balig, maka dia meninggal, perjalanan yang baru, alam barzakh. Setelah dia meninggal, maka setelah di alam barzakh, maka perjalanan yang berikutnya adalah padang mahsyar, dan perjalanan yang terakhir apakah surga atau neraka. Itulah akhir dari perjalanan manusia. Maka oleh karena itu kata Ibnul Jauzi rahimahullah, hendaklah seorang itu ketika dia memahami dirinya sebagai seorang musafir, untuk mempersiapkan bekal-bekal yang akan datang. Jangan persiapkan yang dulu ya, tapi yang akan datang, apa yang akan kita bawa di bekal yang akan datang. Kalau kita membawa ketakwaan kepada Allah, maka kita akan terselamat dari adab Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama berselisih tentang jarak kapan dikatakan seorang itu musafir dalam melakukan perjalanan. Masing-masing mempunyai pendapat, yang setiap pendapat tersebut tentunya membutuhkan mada ya kawan, butuhkan dalil untuk mengatakan dhabit ini jaraknya demikian. Ya, ada yang menyatakan sekian kilo, ada yang mengatakan 80 kilo, sekian farsah. Ini semua membutuhkan dalil dari Al-Qur'an atau sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apapun yang menjadi ketetapan ataukah menentukan satu bilangan yang tidak ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini merupakan penyebutan pembatasan yang tidak bisa dijadikan sebagai patokan. Ya. Nah, sekarang kita mencari dalil, apakah ada dalil yang menunjukkan pembatasan? Tidak ada. Terjadi khilaf di kalangan para sahabat. Dan apabila para sahabat khilaf, tentunya tidaklah satu pendapat menjadi hujjah atas pendapat yang lain. Yang menjadi hujjah adalah Al-Qur'an was sunnah. Nah, kalau tidak ada dalil bagaimana? Para ulama mengatakan bahwa segala sesuatu yang tidak ditentukan dhabitnya dan ketentuannya di dalam syariat ini, maka kembalinya definisi tersebut kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan manusia. Ya, kembali kepada kebiasaan manusia. Apakah itu dinamakan safar atau tidak? Kembali kepada kebiasaan manusia. Apabila dia berangkatnya dari satu tempat ke tempat yang lain, dia melakukan persiapan seperti persiapan sebagai seorang musafir. Ini menunjukkan bahwa dia adalah musafir. Faham ini ya kawan? Nah, walaupun dekat. Dan kalau seseorang kemudian melakukan suatu perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, yang biasanya urfun nas, adat dari manusia ya, berangkat ke tempat tersebut tidak seperti seorang musafir, maka tidak dikatakan dia sebagai seorang musafir. Contoh seperti Jakarta misalnya, ya kan? Dari satu tempat ke tempat yang lain itu kadang membutuhkan waktu lama. Tapi ya di sekitar situ-situ juga. Nah itu bukan namanya musafir, walaupun lama perjalanannya. Nah, ya, kembali pada urfun nas. Apakah dinamakan musafir atau tidak? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-muddatu tawila ma'al masafatil qasirati safar. Wal masafatul qasiratu ma'al muddati tawilati safarun aydan. Nah, jangka waktu yang lama dalam melakukan perjalanan, walaupun jaraknya pendek, nah, itu safar. Jangka waktu yang lama, ya, tinggalnya dia di tempat tersebut, walaupun jaraknya pendek, itu namanya safar. Paham ini, ikhwan? Dan jarak yang pendek, nah, tapi ditempuh, nah, dalam apa? Bukan. Jarak yang panjang, jarak yang jauh, nah, walaupun ditempuh dengan jangka waktu yang cepat, maka itu pun dinamakan safar. Bisa dipahami? Hah? Sebagai contoh misalnya, dari Balikpapan mau berangkat ke Bontang, nah, misalnya Bontang, tinggal ingin tinggal di sana 2 hari atau 3 hari. Nah, ini termasuk yang mana? Jaraknya? Jarak jauh apa ya? Wah, itu masalah jauh dekat lagi dipersepsikan nanti. Nah, ya, ya dibandingkan ke Jakarta misalnya. Hah? Nah, dekat. Tapi dia akan tinggal selama 2 hari misalnya atau 3 hari. Nah, itu kan lama berarti. Itu tetap dikatakan safar. Kenapa? Karena ketika mereka hendak berangkat punya persiapan, ya kan? Kalau ke Bontang sebagaimana biasanya manusia itu mereka punya persiapan untuk safar. Nah, ke Samarinda demikian pula. Nah, atau jarak yang jauh tapi ditempuh dalam waktu yang dekat, dalam waktu yang cepat. Misalnya dari Balikpapan mau ke Surabaya, ya kan, di pagi hari jam 6, sampai di sana jam berapa? Jam 6. Karena beda 1 jam, ya kan, sampai di sana jam 6, urus apa yang ingin diurus, sampai jam 9, jam 10 ada pesawat pulang ke Balikpapan, tiba di Balikpapan jam 12. Nah, cepat, iya kan? Tapi apakah yang dinamakan safar? Safar, karena jaraknya yang jauh. Yang jelas kembali pada urfun nas. Hah? Pemtumada ikhwan, itu yang dinamakan safar. Nah, sekarang misalnya ada satu tempat yang diperselisihkan, apakah itu safar atau tidak? Misalnya dari kilo 5 ke kilo 18. Hah? Itu safar enggak? Apakah antum kalau dari kilo 5 mau ke 18 mesti bawa perbekalan terus? Hah? Paling bawa bambu kan? Paling yang dibawa bambu. Atau jarak yang diperselisihkan, ya. Kalau mungkin di sini sulit ya. Kalau seperti misalnya kita gambarkan seperti Makassar Dayak. Itu kira-kira di sini sampai mana itu ya? Sampai Banjari misalnya. Atau kesananya lagi. Yang jelas diperselisihkan apakah ini safar atau tidak. Kalau ragu, maka kembali pada asal bahwa dia sebagai seorang yang itmam, mutim, sampai datangnya keyakinan yang menunjukkan bahwa dia sebagai seorang musafir. Nah, ya. Adapun yang lebihnya dari kitab ini insyaallah kita akan baca di pertemuan yang selanjutnya. Nah. Paham? Jelas ya? Tafadhol.